Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan nikmatnya sementara kembali lagi kita bisa duduk berkumpul, bisa datang untuk menghadiri majalisul ilmi, di mana datang untuk menimba ilmu itu sendiri adalah salah satu alternatif, adalah salah satu jalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita menuju surganya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, mengenal suatu ilmu, sahhala Allahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan untuknya jalan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tergolong dalam kasus tersebut. Ikhwat dan jiran, bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita memberikan materi kita di sore hari ini. Ada kita usul fiqh tafsir. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari, sudah mengetahui tentang pembahasan Al-Quran ibtidai wa sababi. Karena turunnya ayat dari Al-Quran itu ada yang disebut dengan ibtidai, langsung turun begitu saja, langsung permulaan turun. Ada juga yang disebut dengan sababi. Ayat Al-Quran turun karena satu faktor, satu sebab tertentu yang mengharuskan ayat tersebut turun. Kita sudah belajar dengan rinci pada pertemuan yang lalu. Maka insyaAllah kita akan lanjutkan masih insyaAllah pada pertemuan kali ini, yakni tentang fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Dan jika kemarin kita mengetahui proses turunnya Al-Quran, ada yang disebut dengan ibtidai dan juga ada yang disebut dengan sababi, maka di pertemuan kali ini kita pun akan mempelajari faedah mengetahui sababun nuzul, fawaid ma'rifati asbabun nuzul. Apa faedah yang kita tahu, yang kita dapatkan ketika mengetahui sebab nuzul Al-Quran? Taqala Quran ma'rifatu asbabi nuzuli muhimatun jiddan. Mengetahui sebab nuzul Al-Quran muhimatun jiddan adalah hal yang begitu penting. Li'anna tu'addi ila fawaid katsiratin. Karena dengan hal tersebut akan mengantarkan kita pada faedah yang banyak. Al-awwalu, dari faedah yang pertama, faedah dari ma'rifah asbabin nuzul, mengetahui sebab turunnya suatu ayat di dalam Al-Quran. Faedahnya yang pertama, bayanu Al-Quran nazala min Allah Ta'ala. Penjelasan bahwasannya Al-Quran turun dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Qur'an tersebut. Wa dzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'ani syai'in fa yatawaqqaf 'an al-jawabi ahyan. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an tersebut datangnya dan juga turun dari Allah. Bagaimana? Hal yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang suatu perkara, yus'alu 'an syai', tentang suatu permasalahan, fa yatawaqqafu 'an al-jawabi ahyan. Maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak menjawab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap atas hawa nafsunya, atas keinginan beliau sendiri. Inna wahyu yuha, hanyalah yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta wanzila 'alaihi wahyu, sampai turun kepada beliau satu wahyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aw yakhfa 'alaihi al-amru wajib, atau ada suatu perkara yang masih sama kejadiannya atas Nabi. Jadi bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tidak langsung menjawab suatu pertanyaan, atau ada suatu kejadian yang masih tersamarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanzilul wahyu mubayyinan lahu, maka turunlah wahyu tersebut mubayyinan lahu, sebagai penjelas perkara tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari sini kita tahu bahwasanya memang Al-Qur'an turun dan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalul awal, contoh yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya akan sesuatu, beliau pun berhenti untuk menjawab, beliau pun terdiam. Contohnya qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh, dan mereka bertanya kepadamu perihal apa itu roh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah wahai Muhammad, yang namanya ruh min amri rabbi itu urusan Rabbku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan suatu bagian dari ilmu ini kecuali hanya sedikit saja. Jadi bagaimana? Di sini kita lihat wa yas'alunaka 'anil ruh, dan manusia bertanya kepadamu tentang apa itu roh, tentang perihal ruh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaqqaf 'anil jawab, tidak bisa menjawab sampai turunlah Al-Qur'an. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, yang namanya ruh itu adalah perkara Rabbku, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan suatu ilmu kecuali hanya bagian yang sedikit saja. Baik, fa fi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan minal yahudi, bahwasanya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada seorang dari kalangan orang Yahudi, qala ya Abul Qasim marruh, bertanya kepada Nabi, wahai Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Qasim, apa itu ruh? Disebutkan dalam hadis, fasajata, maka Nabi pun terdiam. Wa fi lahdin fa amsakan nabiyya, dalam riwayat yang lain, maka pertanyaan tersebut menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawabnya. Falam yarudda alaihim syai'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menjawab apa-apa untuk mereka. Fa'alimtu annahu yuha ilaihi, maka kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'alimtu annahu yuha ilaihi, maka aku tahu di kondisi seperti ini beliau sedang diberikan wahyu. Faqumtu maqami, aku pun berdiri. Falamma nazala alwahyu qala, dan tatkala turunnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan wahyu tersebut, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, dan mereka bertanya tentangmu wahai Muhammad, tentang apa itu ruh, maka katakanlah yang namanya ruh adalah urusan Rabbku. Kemudian wa misalu tsani, contohnya yang kedua, yakni di mana ada suatu kejadian yang masih tersamarkan kondisinya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'az minhal adzal. Sebutkan ya dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Yaquluna la irja'na, orang-orang munafik berkata, kalaulah kita kembali ke Madinah, la irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'az minhal adzal, maka orang-orang yang kuat di Madinah akan mengusir orang-orang yang lemah. Baik, rinciannya bagaimana? Fa fi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari, anna Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah bin Ubay ra's al-munafiqin yaqulu dhalik. Disebutkan, dijelaskan ayat ini dalam suatu hadis dalam sahih Bukhari, bahwasanya sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu telah mendengar Abdullah bin Ubay yang mengatakan hal tersebut. Abdullah bin Ubay tokoh orang-orang munafik, bahkan pemimpinnya. Abdullah bin Ubay pemimpin orang-orang munafik telah mengatakan hal tersebut, kalaulah kita balik ke Madinah, niscaya orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Yuridu annahul a'azzu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-adallu. Kami lakukan hal tersebut untuk mengokohkan hatimu. Di mana salah satu syubhat dari kalangan orang-orang kafir, mereka jika memang Al-Quran diturunkan secara langsung, secara totalitas, hanya satu kali saja, langsung semuanya, maka mereka pun bisa merubah hukum-hukumnya. Bisa merubah, menghapus hukum yang ada di dalam kitab yang turun dalam satu kali tahap saja. Makanya Al-Quran berbeda, turunnya pun berangsur-angsur, tidak satu kali turun semua, tidak satu kali tahap saja, namun beberapa tahap, banyak tahap yang dilewati hingga terkumpulnya Al-Quran yang ada pada kita ini. Faedahnya apa? Yaitu kadzalika linutsabbita bihi fuadak, untuk kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Jelas? Qala wa kadzalika ayatul ifki fa innahum difa'un an firasyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tathhirun lahu amma dannasahu bihi al-affakun. Begitu pula ayat-ayat al-ifk, ayat-ayat tentang yang menjelaskan kedustaan, maka itu adalah difa'un an firasyin nabi, itu adalah pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keluarga nabi, serta pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang mendustakan orang-orang yang coba mencemari nama baik keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ayatul ifki di sini, ikhwan, di mana ada suatu kisah, yakni kisah tentang sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah, tentang kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ketika itu sahabiyah satu ini, Ummul Mukminin kita satu ini, tertinggal dalam suatu rombongan ketika hendak pulang ke Madinah. Karena ketika itu Ummul Mukminin Aisyah kehilangan barang beliau, gelangka atau kalung perhiasan beliau ketika itu, di mana Aisyah radhiyallahu anha ikut dalam rombongan tersebut dan beliau ditempatkan seperti suatu tenda yang tentunya digendong. Nah, itu adalah tempat Aisyah ketika mengikuti rombongan. Ketika rombongan ini dalam suatu perjalanan menuju ke Al-Madinah mau pulang, mereka pun berhenti sejenak. Akhirnya ditaruhlah tempat tersebut, itu tenda-tenda itu. Kemudian Aisyah menyadari bahwasanya ada barang beliau yang hilang. Akhirnya keluarlah Aisyah radhiyallahu taala anha dari tempat kediamannya untuk mencari perhiasan tersebut. Setelah mendapat perhiasannya tersebut, akhirnya kembalilah Aisyah kepada rombongan. Ketika menuju tempat dan sudah sampai pada tempat tersebut, tatkala rombongan tersebut sudah berlalu pulang, lantas mereka tidak menyadari bahwasanya yang di dalam tenda itu kosong, tidak ada Aisyah radhiyallahu anha di dalamnya. Karena memang kata beliau sendiri, di mana wanita di kalangan di zaman tersebut memiliki badan yang ringan karena sedikit makan, sehingga tidak terasa. Ada orang ataupun tidak ada orang, sama saja rasanya membawa tenda tersebut. Akhirnya tertinggallah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam suatu rombongan itu. Akhirnya seorang sahabat Sofwan bin Mu'attal lagi lewat mendapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan tertidur. Kemudian dengan segala bentuk hormat, sahabat Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu ini mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menunggangi untanya tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Sofwan bin Mu'attal ini. Kemudian diantarlah Aisyah dengan menunggangi unta tersebut menuju Al-Madinah. Lantas tatkala bertemu dengan suatu rombongan dari kalangan al-munafikun, orang-orang munafik, akhirnya orang-orang munafik pun mendapatkan celah, mendapatkan kesempatan untuk fitani, untuk menodai, mencemari nama baik keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada celah mereka mendapatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal naik unta menuju ke Al-Madinah. Akhirnya sampailah kabar tersebut ke Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun gelisah bimbang karena kabar tersebut. Makanya di situ turunlah ayat Al-Qur'an untuk membela dan juga melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya hal tersebut tidaklah sebagaimana yang sudah dikatakan, yang sudah diceritakan oleh orang-orang munafik. Sofwan bin Mu'attal hanya mempersilahkan saja tanpa keluar sepatah kata pun dari mulut beliau. Tapi memang yang namanya orang munafik suka sekali mencari celah dan juga kesempatan untuk mencemari nama baik keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turunlah suatu ayat membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu faedah yang kedua, yaitu menjelaskan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya dan juga pembelaannya. Faedah yang ketiga dari mengetahui sabab nuzul suatu ayat bayanu inayatillahi ta'ala bi'ibadihi, penjelasan perhatiannya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hamba. Fi tafriji kurubatihim wa izalati gumumihim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi masalah mereka dan juga menghilangkan gelisah dan juga gunda gulana para hamba. Misalu dzalik, contohnya di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi pada para hamba dalam suatu permasalahan dan juga menghilangkan gelisah mereka, contohnya ayatut tayammum, ayat yang menyebutkan persoalan tayammum. Fa fi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari, annahu dha'a ikdun li Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah terluputkan dalam suatu ibadah. Wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, beliau ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada safar. Fa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li talabihi, karena ingin melakukan suatu ibadah tersebut yang ingin dilakukan Aisyah, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk mencari air. Wa aqama an-nasu ala ghairi ma'in, akhirnya manusia pun juga ikut mencari air namun tidak mendapatkannya. Fa syakau dzalika ila Abi Bakrin, perihal ini diceritakan kepada Abu Bakar. Di mana Aisyah ingin melakukan suatu ibadah namun tidak mendapatkan air untuk bersuci. Nabi dan juga para sahabatnya pun mencari air namun tidak kunjung mendapatkannya. Pada karol hadis wafihi, kemudian hadisnya berlanjut. Akhirnya dalam hadis tersebut disebutkan fa anzalallahu ayatat tayammum fatayammamu, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat untuk bertayammum, akhirnya pun mereka melakukan tayammum tersebut. Tayyib, ini contohnya di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tayammum untuk memberikan solusi jalan keluar kepada para hamba akan permasalahan dan problem mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tayammum. Faqala Usaid bin Hudair, maka sahabat Usaid bin Hudair berkata, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin, inilah dia barokah pertama yang ada pada keluarga Abu Bakar, di mana Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barokahnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu syariat, menurunkan ayat karena kejadian mereka di mana ingin melaksanakan suatu ibadah namun tidak mendapatkan air. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dan juga jalan keluar yaitu dengan turunnya ayat tayammum. Wal hadithu fil Bukhari mutawwalan, hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari secara panjang lebar, namun di sini hanya dinukil syahid, bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala perhatian kepada para hamba dengan cara memberikan solusi dan juga jalan keluar tentang permasalahan mereka dan juga menghilangkan gundah gulana mereka. Tapi faedah yang terakhir, faedah yang keempat, ar-rabi', fahmul ayati 'alal wajhi as-sahih. Faedahnya yang keempat, memahami ayat dari sisi yang benar. Tapi faedah yang keempat, ketika kita mengetahui sabab nuzul suatu ayat di dalam Al-Qur'an, yakni apa? Dapat memahami ayat tersebut dari sisi yang benar, sehingga kita tidak salah paham akan suatu ayat ketika kita membaca terjemahannya. Misalu dzalik qauluhu ta'ala, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Sesungguhnya safa dan juga al marwah adalah syiar agama Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau berumrah, fala junaha alaihi, maka tidak mengapa baginya untuk mengelilingi keduanya, mengelilingi Safa dan Marwah. Ay yas'a bainahuma, mengelilingi maksudnya yas'a bainahuma, melakukan sa'i di antara keduanya. Tapi kita fokuskan pada kata fala junaha alaihi. Pada kata fala junaha alaihi, maka tidak mengapa untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Kita fokuskan pada kata ini. Fa inna zahira qawlihi fala junaha alaihi, karena yang nampak bagi kita pada kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa baginya, artinya boleh-boleh saja, anna ghayata amri sa'i bainahuma ay yakuna min kismil mubah, bahwasanya urusan melakukan sa'i itu masuk dalam kategori hal yang mubah. Karena suatu kata di sini fala junaha alaihi, maka tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja melakukan sa'i. Maka di situ secara zahir ketika kita mendapati ayat ini, kata ini, bisa jadi kita memahami bahwasanya yang namanya sa'i hukumnya adalah mubah. Fa fi sahihil Bukhari, maka disebutkan dalam sahih Bukhari dari sahabat Asim bin Sulaiman, qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anis safa wal marwah, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang perihal melakukan sa'i di Safa dan juga al marwah. Qala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, kunna nara, kita melihat, maksudnya kita berpendapat bahwasanya melakukan sa'i min amril jahiliyah adalah kelakuannya orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Falamma kana al-islamu amsakna anhuma, maka tatkala datangnya agama Islam, amsakna anhuma, kami pun menahan diri untuk melakukan sa'i. Sa'i. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, innas safa wal marwata min sya'airillah, sampai pada ucapannya ayyat tawafa bihima. Wa bihadza urifa anna anna nafyal junah laisal muradu bihi bayan aslu hukmi sa'i. Baik, dari sini kita tahu bahwasanya penafian, maksudnya tidak mengapa kalian melakukan sa'i, bukan untuk menjelaskan hukum sa'i itu tersebut, hukum sa'i sendiri, bukan menjelaskan hukum sa'i, kata maksud dalam ayat ini. Wa innamal muradu nafyu taharrujihim biimsakihim anhu, namun yang dimaksud fala junaha, maka tidak mengapa, boleh-boleh saja, yaitu untuk menafikan bahwasanya para sahabat menahan diri, yang mereka tidak mau melakukan, malu untuk melakukan sa'i setelah datangnya Islam, karena mereka berpendapat bahwasanya sa'i ini hanya dilakukan di masa jahiliyah. Lah kita sudah datang Islam, makanya kita tidak melakukannya. Makanya turunlah ayat ini, fala junaha alaihima, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka tidak mengapa untuk ia melakukan sa'i. Kata fala junaha bukan untuk menjelaskan hukum sa'i tersebut, bahwasanya sa'i ini adalah hukumnya mubah. Lah, bukan itu maksudnya. Tapi sisi benarnya, kata fala junaha di sini untuk menjelaskan bahwasanya tidak mengapa jangan kalian menahan diri untuk melakukan sa'i. Jadi untuk menjelaskan bahwasanya jangan sampai kalian menahan diri kalian untuk melakukan sa'i, bukan untuk menjelaskan hukum sa'i itu hukumnya mubah. Amma aslu hukmi sa'i faqad tabayyana bi qawlihi. Adapun asal hukum sa'i itu sendiri, maka telah disebutkan, dijelaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Artinya sa'i tersebut adalah hukumnya, bahkan dia rukun dari ibadah haji dan umrah. Jadi seorang harus melakukannya, bukan boleh-boleh saja. Ketika orang membaca ayat ini fala junaha alaihima, maka tidak mengapa melakukan sa'i, mungkin terlintas ia berpikir bahwasanya hukum sa'i adalah mubah. Lah, yang dimaksud fala junaha alaihi di sini untuk menjelaskan bahwasanya dulu para sahabat menahan diri untuk melakukan sa'i karena mereka memandang hal tersebut adalah amrul jahiliyah. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya jangan kalian tahan diri kalian, jangan sampai kalian tidak melakukan sa'i. Bukan hukum sa'i itu artinya mubah. La. Baik, sampai di sini faedah yang keempat materi kita pada kitab usul tafsir. Bihadza naktafi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akan melanjutkan pada materi setelahnya, yaitu kitab Umdatil Ahkam, di mana kita memakai syarah Taisir Al-Alam. Baik, nabda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatil Ahkam. Kita membaca syarah Taisirul Alam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada hadis yang kedua. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, jika ia berhadas, hatta yatawadda, sampai ia mau berwudu, mau bersuci. Baik, kita sudah menjelaskan tentang kata-kata yang ada dalam hadis, telah membaca makna global dan juga sudah menyebutkan faedahnya. Maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga dari kitab At-Thaharah. Baik, hadis yang ketiga. Qala an Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin al-As, Abu Hurairah dan juga Aisyah. Jadi hadisnya langsung diriwayatkan oleh tiga sahabat, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abu Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu anhum. Mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit kaki seseorang karena tersentuh api neraka. Apa maksudnya ini? Wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit kaki seseorang karena tersentuh api neraka. Tapi kita akan baca biar menjadi jelas dan gamblang. Qala gharibul hadis, kata asing di dalam hadis, al-wailu, al-wail al-azabu wal halaku. Yang namanya wailun itu bisa diartikan azab atau kecelakaan. Celaka bisa jadi kita artikan azab bagi kaki, tumit-tumit kaki yang terkena api neraka. Bisa juga kita artikan celakalah tumit-tumit kaki yang terkena api neraka. Wail artinya azab dan juga al-halak, celaka. Al-aqab, wailun lil-aqabi. Al-aqab di situ jam'u aqabin, jamak dari kata aqab. Wa huwa muakhirul qadam, yaitu akhir dari kaki, ujung kaki, bukan ujung jari, ini ujung kaki, yakni tumit. Wal muradu ashabuha, disebutkan di sini wailul lil aqabi, celakalah tumit-tumit kaki, yang dimaksud celakalah orangnya. Wa al fil aqab lil ahdi, ai al aqabul lati la yanaluha al ma'u. Wa bihadha yastaqimul wa'id, yang dimaksud dengan al-aqab yakni seorang yang tidak membasahi tumitnya dengan air ketika berwudu. Wa bihadha yastaqimul wa'id, karena sebab ini ia bisa dikenakan suatu ancaman. Baik. Al-makna al-ijmali, makna global pada hadis ini, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit kaki karena tersentuh api neraka. Sebab api neraka, yahdharun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minat tahawuni bi amril wudhu'i wat taksiri fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir, memperingatkan minat tahawun, dari meremehkan perkara wudu dan juga mengurangi rukun-rukun wudu. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan celaka, azab untuk orang yang meremehkan perkara wudu. Wa yahussu 'alal i'tina'i bi ismamihi, dan secara tidak langsung dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk perhatian dengan menyempurnakan wudunya. Walam makana muakhirur rijl ghaliban la yasilu ilaihi ma'ul wudu. Ah, tatkala seringnya akhir dari suatu kaki ini, akhir kaki, kaki yang paling terakhir yakni tumit, seringnya tidak terkenai air wudu. Fayakunul khalalu fit taharati wassalati minhu. Maka akhirnya menjadi celah, menjadi kekurangan, suatu hal yang kurang dalam melaksanakan taharah, dalam bersuci. Wassalati minhu, tentunya kalau saja bersucinya kurang, maka pahalain sholatnya pun kurang. Akhbara annal adaba munsabun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya azab akan ditimpakan oleh orang-orang yang menganggap remeh, orang-orang yang meremehkan perkara wudu. Wa ala sahibihi al-mutahawinu, wa ala sahibi al-mutahawini fi taharatihi asy-syar'iyyah. Maka azab akan ditimpakan oleh kaki yang tidak terkena sekaligus orangnya akan terkena azab jika tidak sempurna dalam melaksanakan wudu. Orang yang meremehkan wudu akan terkenai azab, akan celaka. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang kita petik dari hadis ini. Al-awwalu wujubul i'tina'i bi'adha'il wudu. Ini wajibnya perhatian dengan anggota-anggota wudu. Al-aqab, tumit, tentunya anggota dari wudu, perlu kita perhatikan. Wa adamul ikhlali bi syai'in minha, dan juga tidak kurang dalam melaksanakan wudu tersebut. Wa qad nassa al haditsu 'ala al qadamain wa baqiyatil a'dha maqisatan 'alayhima. Jadi di sini disebutkan al aqab itu sebagai kias, bahwasanya seorang juga harus menyempurnakan anggota wudu yang lain. Cuma disebutkan di sini tumit itu sebagai kias. Ma wujud di nususin laha. Itu faedah yang pertama, wajib memperhatikan perkara wudu. Anggota-anggota wudu wajib diperhatikan, termasuk tumit wajib juga harus dikenai air. Asani faedah yang kedua, al-wa'idus syadidu lil mukhalli fi wudu'ihi. Ancaman yang keras bagi orang yang kurang sempurna dalam wudunya. Sini disebutkan wailun. Ada suatu ancaman, celaka, azab baginya. Ada ancaman yang keras untuk orang al-mukhallifi wudu'i, yang kurang menyempurnakan wudunya. Asalit, faedah yang ketiga, annal wajiba fir rijlaini al-guslu fil wudu. Bahwasanya yang wajib pada anggota kaki, dua kaki ini, al-guslu fil wudu, yakni mencuci keduanya. Bahwasanya mencuci kaki ketika wudu itu hukumnya wajib. Wa huwa ma tadhafarat alaihi al-adillatu as-sahihah wa ijma'ul ummah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh banyak dalil dan juga konsensus para ulama, menyebutkan bahwasanya yang wajib bagi anggota wudu yakni kaki adalah al-ghuslu, mencucinya. Khilafan li syudzuri syi'ati, berbeda halnya dengan orang-orang yang ganjil dari kalangan Syiah. Alladzina khalafu bihi jamaahirul ummah, yang mereka menyelisihi para ulama. Wa khalafu bihi alhaditsus tsabitah, menyelisihi hadis-hadis yang telah tetap. Fi fi'alihi wa ta'limihi sallallahu alaihi wasallam lis sahabati iyyahu, dalam pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Seringnya Syiah menyelisihi hadis-hadis tersebut. Kama khalafu al-qiyas al-mustaqim min anna al-ghusla lirrajulaini aula wa anqa min al-mashi. Sebagaimana mereka menyelisihi kias yang benar, bahwasanya mencuci kedua kaki dalam wudu itulah yang lebih bersih dan lebih benar pada kebenaran. Mana Syiah berpendapat bahwasanya wajib hanya membasuh, bukan mencuci. Tapi yang betul adalah mencuci, bukan membasuh. Itu dia hadis yang ketiga. Tapi kemudian kita lanjut ke hadis yang keempat. Qala ar-Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idza staiqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh. Baik, hadis yang ketiga tadi kita sudah lewati tentang ancaman seorang yang meremehkan perkara wudu. Sekarang kita akan masuk pada hadis yang keempat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza tawaddaa ahadukum, jika kalian berwudu, fal yaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah ia memasukkan air di dalam hidungnya. Fal yaj'al fi anfihi ma'an, thumma liyantathir, kemudian dia mengeluarkan air tersebut. Wa man istajmara fal yutir, dan barang siapa yang beristijmar, fal yutir, maka ia melakukannya dengan hitungan ganjil. Wa man istajmara fal yutir. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, artinya baru bangun, falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalasan, maka hendaknya ia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangan tersebut pada al-ina, pada bak mandi. Hendaknya ia mencucinya terlebih dahulu sebelum memasukkan tangannya kepada dalam bak mandi. Thalasan, sebanyak 3 kali. Mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kemudian boleh memasukkannya dalam bak mandi. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena sungguh tidak ada seorang di antara kalian yang mengetahui di mana tangannya bermalam. Hadis ini, ya ikhwan, menjelaskan tata cara bagaimana ketika seorang hendak melakukan wudu, dan juga seorang yang ingin melakukan istijmar, dan juga adab ketika bangun tidur. Ini hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu 3 kali sebelum memasukkannya pada bejana, pada bak mandi. Baik. Sekiranya hadis ini, ikhwan, ada pembahasan yang panjang sehingga tidak mencukupi jika kita bahas pada kesempatan kali ini, maka insyaallah taala kita akan membahas hadis ini secara lengkap biiznillah insyaallah pada pertemuan berikutnya, sehingga kita cukupkan pada membaca hadisnya saja terlebih dahulu tanpa mensyarah. Baik, hada ma tayassara lana dzikruh, ini yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita sebutkan di kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurangnya itu, jika ada lebihnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya maka itu datangnya dari diri anak pribadi. Kita cukupkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.